Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Tadi malam kita semuanya telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan, dua jenis kenikmatan yang mayoritas manusia tertipu dengan dua jenis kenikmatan tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti hak. Dan ternyata kalau kita telusuri waktu-waktu yang ada pada manusia ini, ternyata banyak waktu-waktunya digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau kita jujur, ternyata masih banyak waktu-waktu kita yang kita sudah mengetahui ilmu, mendengar hadis, mempelajari ilmu agama ini. Ternyata waktu-waktu kita masih banyak yang belum kita manfaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi diri kita, baik di kehidupan dunia ini, lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhirat. Dan sudah kita dengar pula nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang kesimpulannya bahwasanya waktu-waktu yang berjalan yang tidak mendatangkan faedah itu disebabkan karena lalainya hati dari zikrullah azza wa jalla. Maka hendaklah kita perlu memperhatikan hati kita. Ikhwati fillah anzanillahu wa iyyakum, ya. Dan memang hati ini harus kita pantau terus, harus kita perhatikan. Karena Rasulullah telah mengatakan, wa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu al kullu. Fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kata Rasulullah, sungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Jika hati seorang baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Baiknya hati itu, yaitu dengan dipenuhi dengan ilmu syar'i, ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan tertanam dalam hatinya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada yang lainnya. Dipenuhi hatinya dengan yang demikian ini. Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Rabb-nya. Maka hati yang baik ini akan membuahkan amalan-amalan yang baik. Jika hatinya baik, maka amalan-amalannya juga baik. Dia akan bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh anggota tubuhnya digunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hatinya rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Amalan-amalannya tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ya akhwah, penting kita memperhatikan hati ini. Dan hati itulah tempat keimanan. Hati itulah tempat ketakwaan seseorang. Hati itulah sebagai raja bagi seluruh anggota tubuh ini. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan masalah hati ini. Karena itulah yang akan membuahkan amalan-amalan. Amalan yang baik akan timbul dari hati yang baik, amalan yang buruk akan timbul dari hati yang buruk. Ikhwati fillah a'azanillahu ayyakum ya. Sekali lagi, waktu-waktu yang kita jalani ini, ya, kebanyakan waktu-waktu tersebut yang ada pada manusia ini, itu berjalan tanpa mendatangkan faedah. Karena hatinya lalai dari zikrullah azza wa jalla. Ikhwati fillah a'azanillahu ayyakum. Dan kita telah mengetahui bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita harus beribadah kepada Allah Tabarak wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Perintah ibadah. Sejak kapan? Ketika manusia sudah dibebani syariat ini, maka wajib bagi dia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak perlu dididik, dibiasakan untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia sudah terbebani syariat ini, yaitu akil baligh, dia sudah ya memiliki sifat tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Di saat itulah dia terbebani syariat ini, wajib bagi dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia berdosa. Yang Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Terus perintah ibadah ini. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kepadamu al-yakin. Yaitu al-maut. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Sampai kita meninggal ya. Ini kita mengetahui yang demikian ini. Oleh karena itu seorang mukmin dia hendaklah mengetahui hakikat hidupnya, bahwasanya dia ini sedang menempuh perjalanan menuju akhirat. Yang akhirat itu awalnya dengan kematian. Ya. Setelah kematian itulah alam akhir. Yaumul akhir. Yaumul akhir dimulai dari kematian. Ba'dal maut, itulah yang dikatakan yaumul akhir. Dan kita, ikhwan, sebentar hidup di dunia ini. Sebentar, sebentar. Kita tidak tahu, sebentar cuma hidup di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mati. Dan pasti akan mati. Dan di saat itulah kita akan masuk ke dalam akhirat. Di saat itulah, seorang akan tahu dirinya itu tertipu. Yang kata Rasulullah, mayoritas manusia ini tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Di dunia tertipu sebetulnya, tapi manusia enggak sadar dirinya ini tertipu. Punya kesehatan, punya waktu luang, tapi tidak bermanfaat kesehatannya, tidak bermanfaat waktu luang yang ada pada dirinya. Habis kesehatannya, waktu luangnya untuk sesuatu yang tidak berguna. Dia tidak sadar dirinya tertipu karena di dunia. Tapi ketika mati nanti dia merasa saya tertipu. Merasa dia adanya penyesalan. Penyesalan datang di akhir nanti. Penyesalan gak di awal. Ya. Ini saya ingatkan ya kawan, bahwasanya kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Hatta ya'tiyakal yakin. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kita di dunia ini menjalani suatu perjalanan menuju akhirat. Kita punya waktu-waktu di dunia ini yang waktu-waktu itu akan dimintai pertanggungan jawab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa waktu-waktu kita di dunia ini? Jangan sampai waktu-waktu yang kita jalani ini tanpa mengandung manfaat, tanpa membawa manfaat. Sekali lagi, ikhwah, kita ini dalam perjalanan menuju akhirat. Mau enggak mau kita menuju akhirat, ya. Entah kita ini tetap di tempat atau maju tapi pelan-pelan, merasa maju tapi pelan-pelan, ya. Kita tetap, kita sedang menuju akhirat. Sadar enggak sadar kita ini menuju akhirat. Kita mengadakan perjalanan di dunia ini menuju akhirat. Jangan lupa ini ya akhwan, ya. Kita ini sedang melakukan perjalanan hidup menuju akhirat. Jangan lalai hati kita. Hidup di dunia ini bukan kita ini ingin tinggal di dunia terus menerus gitu ya. Menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini. Enggak. Itu kenikmatan itu akan sirna. Akan ditinggalkan. Tidak akan kita bawa. Ketika kita mati. Perhatikan waktu-waktu kita ini. Penuhi waktu-waktu kita ini dengan amalan-amalan soleh. Memang dalam perjalanan itu butuh bekal. Apalagi perjalanan menuju akhirat sangat butuh bekal. Kalau kita menempuh safar misalkan ke Jawa, butuh bekal. Persiapan apa bekal untuk makan, minum, pakaian, dan bekal. Nanti mau apa di sana, sudah butuh bekal kita. Apa yang akan kita hadapi nanti di tempat yang akan kita datang itu, butuh perbekalan di situ ya, Juan. Mungkin cuaca di sana dingin, sehingga kita bawa jaket, ya. Mungkin begini dan begitu. Mungkin kita bawa ini, bawa ini, bawa ini. Butuh bekal. Kalau jauh itu butuh makan kita persiapan. Makanan. Mungkin makanan di sana tidak cocok dengan kita. Butuh bekal itu semuanya. Sehingga dipersiapkan bekal. Nah, kita menuju ke akhirat. Sedang menjalani perjalanan menuju akhirat. Kita sedang menjalani perjalanan lah ya, menuju akhirat ya. Maka yang perlu kita perhatikan bekal kita di dunia ini. Selagi kita di dunia ini bekal apa yang akan kita persiapkan untuk akhirat ya? Ternyata di akhirat itu tidak ada yang bermanfaat kecuali amalan. Amalan, amalan. Yang menjadi tolak ukur nanti di akhirat itu amalan, amalan ya. Harta benda enggak ya. Antum mendolimin seorangnya, mengambil hartanya seorang di akhirat nanti. Enggak ada dinar, enggak ada dirham nanti ya. Ini tak bayar dulu saya ngambil uang sama kamu, ini tak bayar. Enggak ada. Enggak ada dinar, enggak ada dirham nanti ya. Kalau ngambil haknya orang ya harus dibayar di sana nanti. Apa untuk bayar? Amalan. Makanya Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis ya. Tahukah kalian orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut? Para sahabat memahami. Ya. Paham dengan bahasa ini. Oh, orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa sudah ya. Habis sudah ya. Usahanya gagal total sudah ya. Bangkrut. Bagaimana orang yang bangkrut? Tidak usaha gini-gini. Habis. Total. Bangkrut ya. Susahnya luar biasa. Iya kan? Ya enggak? Di dunia dia penghasilnya sekian. Tiba-tiba des ludes semuanya. Gundah gulana. Bisa jadi stres. Ya. Bisa jadi bunuh diri. Oh bukan itu kata Rasulullah. Ringan. Kalau seperti itu masih ringan. Ya. Ludes hartanya. Ringan itu masih ya. Rasulullah menjelaskan orang yang bangkrut adalah orang yang dia nanti datang di yaumul kiamah dengan membawa pahala. Ya. Salat, puasa, masya Allah. Dapat pahala ya. dari amalan-amalan soleh dia. Bersamaan dengan itu, dia juga mendolimin seorang, melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang berkaitan dengan Bani Adam khusus. Ya. Bersamaan itu dia menuduh seorang, ya, berbuat zina, padahal dia tidak. Mengambil hak orang, membunuh seseorang, ya, melakukan kedzaliman-kedzaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di yaumul kiamah orang ini yang datang di yaumul kiamah membawa pahala, di samping itu dia juga melakukan kedzaliman-kedzaliman kepada hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu orang-orang yang terdzalimin itu datang nanti di yaumul kiamah menuntut, ya, kamu dulu begini begini begini, ngambil harta saya demikian demikian, ya. Tidak ada dirham wala dinar. Ya. Oh ya, ini 1 juta, ini 5 juta. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Yang ada amalan. Amalan soleh dan amalan toleh. Ya. Amalan yang baik dengan amalan yang tidak baik. Maka dia, ketika dia datang orang yang zalim ini, ya, mungkin dibunuh, mungkin digibai, mungkin, wah sudah. Ya. Datang orang ini. Maka dibayar dengan apa? Dengan amalan soleh dia. Amalan puasanya, amalan zakatnya, amalan ini semuanya. Ya. Amalan soleh dia. Dikasihkan kepada orang yang didolimin ini. Datang lagi orang yang didolimin. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Ya. Maka amalan soleh dia ini dikasihkan kepada orang ini. Yang didolimin ini. Datang lagi orang yang didolimin. Kamu dulu membunuh saya. Ya. Tidak ada lagi, ya. Kecuali amalan soleh dia. Kalau sudah habis amalan soleh, subhanallah. Tidak bisa yang dia bayarkan lagi sudah. Apa yang terjadi? Orang ini kan membawa amalan juga. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ya. Maka karena tidak ada yang bisa membayarnya, maka amalan buruk orang tersebut ditumpahkan kepada orang ini. Ya. Dikasihkan sesuai dengan kedzaliman yang menimpa pada dia. Akhirnya orang ini, subhanallah, bangkrut orang ini, ya, membawa amalan soleh, bersamaan itu dia melakukan dosa-dosa, melakukan kedzaliman-kedzaliman terhadap hamba-hamba Allah yang nanti menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini bangkrut, pailit, melakukan amalan-amalan soleh, subhanallah. Ya. Bersamaan dengan itu dia berbuat kedzaliman-kedzaliman. Dimasukkan neraka orang yang seperti ini. Ini orang yang ada amalan solehnya. Bagaimana kalau yang tidak ada amalan solehnya? Bagaimana kalau sedikit amal solehnya? Maka di dunia, ya ikhwan, kita nih dituntut untuk beramal soleh. Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Jangan sampai kita menyesal. Tertipu kita di dunia ini. Kesehatan kita, waktu luang kita. Kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka berbekallah dengan bekal takwa, ya, di dalam menjalani kehidupan akhirat ini. Itulah bekal yang paling utama bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah memerintahkan kita untuk berbekal masalah ketakwaan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ikhwati fillah anzani Allah wa iyyakum, ya. Takwa ini sering sudah kita dengar, ya. Dan terlalu sering kita hampir, ya, mungkin setiap pekan, ya, kita mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terlalu sering, ya. Nasihat-nasihat, khutbah untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menjalankan perintah-perintahnya di atas ilmu. Meninggalkan larangan-larangannya di atas ilmu juga. Melaksanakan perintah Allah dengan mengharapkan pahala di sisinya. Meninggalkan larangan Allah karena takut azabnya. Ini takwa. Diperintah kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak yang memberikan nasihat seperti ini. Ehwati fillah azan Allah wa iyyakum, di dalam perjalanan menuju akhirat ini manusia di dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, terkadang didapati baginya di hadapan dia ini itu jalan-jalan yang amat sempit. Di dalam memenuhi sebagian kebutuhannya manusia ini didapati di hadapannya jalan-jalan yang amat sempit. Bahkan terkadang pula di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di dunia ini, manusia itu tertutup pintu-pintu. Tidak ada jalan lagi, buntu sudah dia. Mau kesana enggak bisa, mau kesana enggak bisa, mau ke ini enggak bisa. Seolah-olah buntu bagi dia ini. Inilah manusia di dunia ini. Terkadang di dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, terkadang demikian. Aduh, sulit. Aduh, kayaknya enggak bisa ini. Aduh, bisa tapi aduh, sempit sekali. Aduh, kayaknya aduh, susah sekali ya. Sempit. Sesak dada dia. Kadang merasa sesak. Aduh. Ya bisa, mungkin bisa lolos. Tapi aduh, peluangnya kecil sekali. Masih ada, tapi jalan itu sempit. Ya. Bahkan terkadang, sudah tidak ada pintu. Pintu yang terbuka. Ya. Buntu sudah. Kesana mentok. Sudah gak ada jalan keluar sama sekali. Ya. Terkadang manusia menjalani hidup demikian. Dan kunci itu semuanya ya kawan adalah takwa. Kunci itu semuanya, pintu-pintu yang tertutup tadi sudah mentok, tertutup pintunya. Sudah enggak ada jalan lagi sudah ya. Karena tertutup sudah, kuncinya adalah takwa. Kalau dibuka dengan ketakwaan ini, terbuka pintu tersebut dan lapang kita berjalan di atasnya. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz Ibn Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan, fal insanu qad tadhiqu amamahu ad-durub wa tusaddu fi wajhihi al-abwab fi ba'di hajatih, fattaqwa hiya al-miftahu li hadhihi al-madai' wa hiya sababut taysir laha kama qala azza wa jalla wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Manusia di dalam menjalani sebagian kebutuhan-kebutuhannya, terkadang di hadapan dia ini didapati jalan-jalan yang amat sempit. Dan di hadapannya pula terkadang terbuntu seluruh pintu-pintu. Maka ketakwaanlah itu sebagai miftah, sebagai kunci di dalam melepaskan kesempitan-kesempitan tersebut. Dan ketakwaan itulah sebab untuk dimudahkannya dalam menghadapi kesempitan-kesempitan tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan seluruh urusannya mudah. Allah jadikan seluruh urusannya mudah. Urusan ini mudah, urusan ini mudah, urusan ini mudah, urusan ini mudah semuanya. Syaratnya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintahnya dengan mengharapkan pahala di sisinya. Tinggalkan larangannya dengan rasa takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa ini ketika mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, Allah memberikan kemudahan bagi dia. Dimudahkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami musibah-musibah. Yang itu semuanya butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menolongnya, tetap susah dia. Sedih dia. Oh. Sempit dadanya. Tidak ada jalan keluar bagi dia. Kala Allah tidak memberikan pertolongan. Dan kita semuanya ini membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani hidup ini. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, sulit bagi kita, sulit. Ya, untuk melakukan sesuatu kebaikan bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Sulit. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Sekali lagi kita hidup di dunia ini, subhanallah, ya. Terkadang kita mengalami yang demikian, ya akhwan. Maka kuncinya adalah takwa. Sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi diri kita. Jangan kita jauh dari Allah ketika kita menghadapi kesulitan, kesempitan, dada, ya. Semakin jauh, na'udzubillah, ya. Tidak ada jalan keluar bagi diri kita, ya akhwan. Justru semakin parah problem kita. Justru kita ketika menghadapi yang demikian, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa. Jangan sampai kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini sangat butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini karena Allah mudahkan, ya. Bukan kehebatan kita, karena Allah mudahkan kita, ya. Hati kita dibikin lunak oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita mau hadir, ya. Hati kita enggak keras, ya. Allah lunakkan sehingga mudah kita untuk mendatangi kebaikan-kebaikan, ya. Kalau Allah enggak menolong kita, berat. Ini hati, urusan hati kita ini berada di dua jemari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingat, hewan, perlu diperhatikan hati kita ini. Maka banyak minta, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, di dalam menjalani hidup, manusia ini hidup, dia butuh hidup. Di dunia ini butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencari rezeki, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa mendapatkan rezeki? Tentunya dengan cara yang halal. Maka bekallah dengan takwa. Manusia hidup di dunia butuh rezeki, ya. Maka kita sangat butuh rezeki kepada Allah, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita meminta kepada Allah. Tapi ikhwan, yang perlu saya ingatkan, kita memang sangat butuh kepada pertolongan Allah. Karena banyak problem-problem yang kita hadapi di dunia ini. Dalam menjalankan agama khususnya, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat butuh kita. Oleh karena itu, cari sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Demikian juga supaya kita hidup di dunia ini, supaya langgeng kehidupan kita di dunia ini. Ya, butuh rezeki, ya. Butuh kita rezeki, tapi ingat, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita terhadap pertolongan Allah, terhadap rezeki ini amat luar biasa. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, apa yang akan bisa lakukan? Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, dari mana kita bisa menyelesaikan problem-problem kita? Siapa yang bisa menyelesaikan problem-problem kita? Bos kita? Enggak mungkin. Ya. Kekuatan kita? Enggak mungkin. Ya. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita ini sangat butuh terhadap pertolongan Allah. Sangat butuh terhadap rezeki. Ya bagaimana kita akan ini kalau Allah tidak memberikan rezeki pada kita? Allah tidak memberikan kecukupan rezeki pada kita? Wah, berat ya akhwannya. Sibuk manusia dengan dunia ini. Ya. Karena merasa tidak cukup. Allah tidak memberikan rezeki pada dia. Ya. Tidak diberkahi rezekinya. Sudah berat, berat. Ya. Sibuk dia nyari ini, habis waktunya ini. Ibadahnya sudah kacau ya. Seandainya dia bisa ibadah, ibadahnya beda dengan orang yang sibuk. Orang yang sibuk dengan dunia ini beribadah kepada Allah dengan yang tidak sibuk. Pagi, ini kerja terus sampai malam tidur pun juga. Subhanallah, kasihan ya. Bangun lagi terus demikian. Sibuk, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek dia. Dia mengandalkan kekuatan dirinya. Kalau usaha ini begini, hasilnya sekian. Masya Allah. Dapat tetap masih kurang dia. Padahal banyak, kalau kuantitasnya banyak mungkin ya. Tapi gak barokah rezekinya. Karena jauhnya hati dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dia tidak meminta pertolongan kepada Allah di dalam mendapatkan rezeki tersebut. Demikian juga problem-problem ada ini, waduh anaknya begini, begitu, istrinya begini dan begitu, waduh orang tuanya begini dan begitu, masyarakatnya begini dan begitu, bingung dia ya. Sempit dada dia di dunia ini ya. Dapat musibah ini dan itu. Butuh jalan keluar. Ini ikhwan ya. Sekali lagi pertolongan Allah. Ya, sangat kita butuhkan. Rezeki dari Allah sangat kita butuhkan. Ya. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini ikhwan ya. Kebutuhan kita terhadap hidayah. Jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap rezeki. Kebutuhan seorang terhadap hidayah Allah. Hidayah dari Allah ini sangat besar. Melebihi kebutuhan dia terhadap pertolongan Allah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum perhatikan. Antum kalau baca Al-Quran, perhatikan di situ ya. Baca. Dari awal Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pujian-pujian semuanya pada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah, ya Allah, kami beribadah. Dan hanya kepadamulah, ya Allah, kami minta pertolongan. Statement ini ya. Bahwasanya manusia butuh pertolongan. Ya, perhatikan nih, butuh pertolongan. Ini awal. Kalau kita baca Al-Qur'an yang statement yang penting ini ya, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian perintah yang berikutnya. Ya, doa. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan ini ya. Tunjukilah ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah. Kepada siratal mustaqim. Kepada jalan yang lurus. Hidayah. Ini yang diminta oleh manusia. Ya. Minta hidayah kepada Allah. Tidak. At-tahsil mal misalnya. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah untuk mendapatkan harta. Tidak. ayat yang pertama kali tentang doa ini, yaitu meminta kepada Allah siratal mustaqim. Tidak meminta pertolongan, tidak meminta rezeki, tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan manusia terhadap hidayah itu jauh lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap pertolongan Allah terhadap apa? Rezeki. Padahal nanti kalau kita baca ayat berikutnya, ya di situ manusia butuh pada pertolongan pada Allah, ya. Butuh rezeki, ya. Disuruh meminta rezeki pada Allah, ya. Ini ikhwan, kebutuhan terhadap hidayah ini jauh lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap apa? Pertolongan dan rezeki. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, al-hajah ilal huda a'zam minal hajah ilal nasri warizq. Kebutuhan seorang hamba, kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap pertolongan dan rezeki. Bal la nisbata bainahuma, kata Syaikhul Islam melanjutkan satu, bal la nisbata bainahuma, bahkan tidak bisa dibandingkan antara dua kebutuhan tersebut. Kebutuhan terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada kebutuhan seorang terhadap pertolongan Allah dan rezeki. Padahal manusia ini sangat butuh pada pertolongan Allah, sangat butuh pada rezeki Allah. Tetapi kebutuhan terhadap hidayah Allah jauh lebih besar daripada kebutuhan kepada pertolongan dan rezeki. Bahkan tidak bisa dibandingkan antara keduanya. Ya. Sejauh mana kamu kebutuhannya terhadap pertolongan Allah? Oh segini. Dalam masalah rezeki, oh segini. Ya. Kebutuhan kamu terhadap hidayah Allah? Seberapa? Gak bisa dibandingkan. Gak bisa dibandingkan sudah. Ya. Karena sangat pentingnya, sangat butuhnya kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikhul Islam. Kok bisa demikian? Dijelaskan, ya. Beliau melanjutkan, li'annahu idza hudiya kana minal muttaqin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Karena jika seorang tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalannya itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Amalan-amalannya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seorang itu sudah mendapatkan hidayah. Amalannya cocok dengan syariat Islam ini, ya. Ini orang mendapatkan hidayah, ya. Maka kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, karena jika seorang tersebut mendapatkan hidayah, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya jelas, dapat hidayah kok dia waktunya sholat, ya, waktunya puasa, ya. Memiliki harta waktunya dia wajib zakat, bayar zakat, ya. Dia punya orang tua yang butuh dia ini, dia berul waliden, ya. Masya Allah. Dia tidak mendolimi siapapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Masya Allah, mendapatkan hidayah orang ini, ya. Maka orang ini otomatis menjadi orang yang muttaqin. Yang mana kalau orang itu menjadi orang yang muttaqin, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang sudah menjadi muttaqin, orang yang bertakwa, dia taqi, orang yang bertakwa, maka dia kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang menimpa pada dirinya. Otomatis orang bertakwa diberi langsung oleh Allah jalan keluar, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak disangka-sangka oleh dia. Tiba-tiba datang dia rezeki. Luar biasa datang rezeki. Subhanallah. Dia enggak ada prediksi akan dapat rezeki tersebut. Kenapa dia dapat rezeki? Karena takwa yang ada pada orang tersebut. Allah berjanji, orang yang bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar dalam kesempitan hidup yang dia alami. Pasti itu janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka oleh orang tersebut. Ya. Dia berusaha menjalani subhanallah, tiba-tiba dapat masyaallah rezeki yang luar biasa. Ya. Di luar perhitungan dia. Karena takwa, ya. Mendapatkan rezeki dari sisi yang tidak dia sangka, ya. Subhanallah. Tapi jangan sampai kita mengira, ya. Kemudian kalau kita bertakwa, kemudian langsung dapat. Tidak. Terkadang ditunda sengaja, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menundanya, ya. Misalkan ada seorang, ya. Dia muamalannya muamalah riba, ya. Usaha-usaha, ya. Riba terus, ya. Subhanallah. Memang kerjaan riba ini memang masya Allah, ya. Secara kuantitas besar, ya. Dia punya uang taruh di bank, sudah gak usah kerja sudah, ya. Punya 1M taruh situ dapat per bulan sekian atau punya lebih dari itu taruh. Setelah tahu dia, oh ini dosa. Ini akan mengurangi ketakwaan saya. Ini dilarang oleh Allah. Sadar dia dengan nasihat-nasihat. Dia tinggalkan. Ini orang yang bertakwa. Meninggalkan sesuatu yang haram tersebut. Dia tinggalkan. Cari usaha yang lainnya. Ini. Dia berusaha. Yang penting halal. Dapat sedikit yang penting halal. Maka Allah berikan rezeki dari sisi yang tidak dia sangka. Nah. Terkadang dia berubah. Justru penghasilnya lebih besar daripada yang ada pada dia. Tapi terkadang juga sengaja Allah. Ya. Ditahan. Ya. Tidak diberikan di dunia ini. Ditahan. Banyak tujuannya. Ya. Yang mungkin kita mengetahui hikmah tersebut. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hikmahnya. Allah sengaja. Karena Allah sayang pada hamba-hambanya tersebut. Ya. Ditahan. Sengaja. Yang pertama untuk mengetahui betul enggak dia. Bertakwa pada Allah. Ditahan dulu. Tidak diberikan. Ya. Semakin bertakwa dia. Maka Allah berikan dia. Ditunda cuma, ya. Ditunda, ya, mungkin setahun, mungkin setengah tahun, mungkin 2 tahun, ya. Dikasihkan setahun. Wah, masya Allah. Pertama mungkin susah, capek dia ini. Mungkin, ya. Tapi nanti dikasihkan. Kalau tidak dikasihkan di dunia, ingat, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti dikasihkan di akhirat. Dan di akhirat luar biasa, ya. Jangan dibandingkan dengan dunia. Wal akhiratu khairu minad dunya. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. Disimpan. Nanti di akhirat dikasihkan. Masya Allah nikmat orang tersebut. Dan anak ingatkan ya. Terkadang kita hidup di dunia ini subhanallah. Mengalami kesempitan. Subhanallah. Ya. Kalau kita sesak dada kita ya. Ingat. Wasta'inu bisabri wassalah. Meminta tolonglah kalian di dalam menjalani hidup tersebut. Kesempitan-kesempitan, kesulitan-kesulitan. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan melakukan kesabaran. Sabar. Ya. Sabar. Jangan sampai melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar. Sebentar lagi datang pertolongan Allah itu. Sabar, nanti Allah akan berikan. Ya. Dan kalau kita malam gundah gulana dalam kehidupan ini, sudah sholat. Sholat pada Allah. Allahu Akbar. Insya Allah sirna tadi itu ya. Lapang dada kita, enggak sempit, susah terus. Karena jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dia. Bukankah hati ini berada di dua jemari tangan Allah? Hati gundah gulana begini dan begitu. Bukankah itu berada di dua jemari tangan Allah yang Allah bisa membolak-balikkan kapan saja yang dia maukan? Kenapa kita tidak minta kepada Allah ketika gundah gulana, kesempitan yang kita hadapi, kenapa kita tidak minta kepada Allah? Salat. Itu amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dekat kita kepada Allah. Ketika sujud, doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya, posisi yang paling bagus seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika sujud. Dan siapa yang berdoa ketika itu, Allah akan kabulkan doanya. Kenapa enggak minta pada Allah? Ingat, semua doa yang dilakukan oleh orang mukmin ini enggak sia-sia ya. Bisa jadi doa tersebut langsung dikabulkan. Alhamdulillah, nikmat sudah kita, iya kan? Ya Allah, saya mengalami begini-gini, ya Allah, tolong saya bantu, ya Allah, begini dan begini. Langsung dikabulkan oleh Allah. Ini yang biasanya manusia senang. Ya. Lapang dia di dunia, iya kan? Sudah. Terkadang Allah tidak mengabulkan ketika itu. Ya. Tidak langsung. Ya. Tapi Allah punya tujuan yang lainnya. Ya. Yaitu untuk menghapus dosa dia yang setingkat dengan doa ini. Dihapus. Kan nikmat. Kalau di akhir nanti kita dosa kita tidak diampuni oleh Allah, diadab kita. Ya. Dihapus. Doa lagi, dihapus yang satunya. Doa lagi, dihapus lagi. Ya. Yang ketiga, doa itu kalau tidak langsung diberikan, ya, dan tidak menghapus dosa yang setimpal dengannya, yang ketiga ini, ya, disimpan oleh Allah. Ya, dan diberikan nanti di akhirat. Ini yang lebih nikmat sebetulnya. Ya. Tapi manusia memang mustajilin. Ya, manusia ini terburu-buru. Ya. Doa kepinginnya langsung diterima. Kalau sudah terima, enggak doa lagi sudah. Iya kan? Jauh lagi dari Allah. Sempit lagi, doa lagi. Dikabulkan, selesai sudah. Ya sudah, dia dapat di dunia saja. Cuma eman, rugi gitu loh ya. Jauh lagi. Tapi kalau orang itu tahu hati ini, ya, berada di dua jemari Allah, ketika gundah gulana, dia beristi'anah kepada Allah dengan sabar, beristi'anah kepada Allah dengan melakukan takarub kepada Allah. Ya. Di antara bentuk takarub kepada Allah, yaitu dengan melakukan sholat. Ya. Dia sholat. Melakukan sholat, dia dapat pahala. Dia berdoa ketika sholat. Masya Allah. Doanya dapat pahala. Ditunda oleh Allah, doa lagi. Semakin kuat ibadahnya. Terus disimpan, disimpan, simpan. Ya. Dikasihkan di akhirat. Nikmat ini ikhwannya. Ikhwati fillah, azanillahu ayyakum. Ingat, kemuliaan itu hanya dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya ikhwan. Dan jangan sampai kita melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jauh dari ketakwaan, kita akan hina. Hina kita di dunia. Walaupun kita menjadi orang yang masya Allah posisinya besar, tinggi. Hina kita. Hina, hina, hina ya. Kalau kita jauh dari takwa kepada Allah subhanahu, kita melanggar syarat-syarat Allah, hina, hina. Kalau orang itu dihinakan oleh Allah, jangan harap ada orang yang akan bisa memuliakan. Wa may yuhinillah. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah karena dia tidak bertakwa kepada Allah, melanggar syarat Allah, bermaksiat kepada Allah, hina dia, dihinakan oleh Allah. Famalahu min mukrim. Siapakah yang bisa memuliakan orang tersebut? Artinya tidak ada seorang pun yang akan bisa memuliakannya. Oleh karena itu, hendaklah kita berbekal ketakwaan di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.